إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله Para jemaah, para ikhwanul akhwat fillah yang berada di masjid dan para pemirsa Roja TV dan juga pendengar Radio Roja kaum muslimin dimanapun anda berada, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Ta'ala sebagai rahmat untuk seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dan rahmat di sini tentu kita lihat dengan ayat yang lain bahwa rahmat tersebut sebagai pembawa kabar gembira dan memberikan peringatan. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyira wa nadhira. Ya. Walakin aktsarun nas la ya'lamun. Tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali untuk semua manusia. Sebagai apa? Tadi sebagai rahmat. Dalam ayat ini sebagai apa? Sebagai basyira wa nadhira. Memberi kabar gembira dan juga memberikan peringatan, tapi banyak manusia yang tidak tahu. Dan kita lanjutkan kajian dari kitab Ad-Dawad Dawa. Di sini penulis Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala masih kita membahas tentang nadhiro, peringatan-peringatan yang beliau sampaikan, ya. Kita masih dalam pembahasan hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yaitu Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, yu'radun nasu yaumal qiyamati thalatha 'aradat. فَأَمَّا عَرْضَتَانِ فَجِدَالٌ وَمَعَاذِيرُ وَأَمَّا الثَّالِثَ فَعِنْدَ ذَلِكَ تَطِيرُ الصُّحُوفُ فِي الْأَيْدِي فَآخِذٌ بِيَمِينِهِ وَآخِذٌ بِشِمَالِهِ. Ya. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Bahwa akan ditampakkan kepada manusia pada hari kiamat tiga penampakan amal, ya. Al-ard, disebutkan dengan al-ardu, al-ardu. Adapun dua ardu, ya, dua penampakan catatan amal, jidalun wa ma'azir. Jidal perdebatan, munakosha, dan ma'azir menyampaikan ma'ziroh, menyampaikan uzur. Adapun yang ketiga, pada saat itu catatan amal berterbangan dan ditangkap oleh tangan-tangan. Ada yang mengambil dengan tangan kanan, ada juga yang mengambil dengan tangan kiri. Hadis ini riwayat Abu Muhammad At-Tirmidzi dan juga Ibnu Majah. At-Tirmidzi nomor 2425, Ibnu Majah nomor 4277, dan dalam Sunan Tirmidzi dan Ibnu Majah, ya, keduanya itu Syekh Albani mengatakan hadis ini lemah, dhaif, ya. Namun bagaimana kejadian tentang al-ardu, yaitu terkait dengan hisab di sini. Pada pertemuan yang lalu sudah kita dengarkan, ya. Tapi tentu saja diulang tidak ada masalah, saya bawakan lagi, ya, bagaimana para ulama al-muhaqqiqun, ya, para ulama yang ahli dalam mentahqiq persoalan di sini, diproses oleh Al-Syekh, beliau memberikan catatan kesimpulan bahwa para ulama itu menyusun urutan-urutan ketika orang bangkit dari kubur sampai masuk surga. Nah, termasuk hadis yang kita bicarakan. Kalau hadis yang kita bicarakan yang dibawa oleh Ibnu Qayyim itu dinyatakan dhaif, ya, dan letak lemahnya karena apa? Ya, Al-Hasan ya tidak mendengar dari Abu Hurairah. Allahu a'lam bissawab. Ya, ini catatan dari Syekh Ali Hasan. Lantas bagaimana para jamaah sekalian urutan-urutannya? Pertama, ketika kita ulang sedikit, ketika orang itu dibangkitkan dari kubur, itu digiring kemana? Ke padang mahsyar, ke mahsyar, kumpul di situ, ya. Nah, di sini berdiri yang sangat lama, haus, rasa takut, ya, karena menunggu bahwa akan ada hisab. Nah, pada penungguan yang lama itu, kemudian apa? Telaga Nabi yang kedua. Nah, ditampakkan. Kemudian yang bisa minum mereka yang mengikuti sunnah Nabi. Adapun orang yang melakukan perbuatan bid'ah tidak bisa minum itu. Ya, ini. Paham? Kemudian setelah itu, ya, pada penantian yang lama, ya, yang minum insyaallah tidak akan kehausan, ya. Pada penantian yang lama tersebut, kemudian apa? Orang-orang melihat betapa beratnya, ada yang keringatnya sampai di lutut, sampai di kaki, sampai di telinga, sampai tenggelam, matahari dekat di atas kepala, ya, baru ada syafa'ah al-udhma, datang kepada Nabi Adam, datang kepada Nabi Nuh, datang kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semua menyampaikan udur, tidak bisa, baru datang Nabi Muhammad, itulah syafa'ah al-udhma. Ya, baru setelah itu asy-syafa'ah al-udhma, baru sini al-arab, al-ardu. Apa bedanya al-ardu al-hisab? Setelah al-ardu hisab, ardu itu ditampakkan amal, ya. Bagian dari hisab, al-ardu bagian dari hisab. Namun kalau hisab ini untuk orang kafir. Ya, makanya disebut oleh para ulama kalau untuk orang beriman, ya, adalah yaitu hisabu ardin. Kalau orang kafir namanya hisabu munakosyah. Nah, makanya hadis tadi, ya, memang hadis itu lemah, ya. Namun kita bahas nanti, dilemahkan oleh para ulama, ya. Dilemahkan oleh para ulama. Ada jidal, ada ma'adzir. Jidal itu munakosyah. Sebab orang yang berdebat tentang hisab nanti akan tersiksa. Ma'adzir, menyampaikan udzur, ngakui, ya, bahwa saya berdosa, nanti ditutup oleh Ta'ala. Nah, ma'adzir ini untuk orang beriman, jidal untuk orang kafir. Hisab, namanya hisab, hisabu ardin, itu untuk orang beriman. Adapun untuk orang kafir namanya hisabu munakosyah, jidal. Ya. Sekarang kita lihat dalil-dalil yang lain yang terkait dengan masalah tersebut, ya, sehingga kita pertama tujuannya adalah menguatkan ilmu, tentu itu karena masalah keyakinan, masalah akidah, ya, sebab akidah harus berpegang kepada yang sabit, yang jelas, ya, yang kuat. Setelah kuat baru, ya, tentu tujuannya adalah memberikan rasa takut, khasyah, karena ilmu itu menambah rasa takut kepada Allah. Innama yashallaha min ibadihi al-ulama. Nah, dari takut itulah baru jadi kontrol bagi amal perbuatan kita, ya. Pertama, para jemaah rahmati Allah, kita bahas di sini hadis Abi Hurairah, ya, yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Beliau berkata, lamma nazalat hadhil ayah thumma latus'alunna yawma'idhin anin na'im qalan nasu ya rasulallah an ayin na'imi nus'alu fa'innama huwal aswadani wal aduhu hadirun wa suyufuna ala awatikina qala inna dhalika sayakunu rawahu Tirmidzi wa hassanahu al-Albani rahimahullah ta'ala. Abi Hurairah mengatakan, ketika ayat ini turun, summa latus alunna yauma idzin anin naim. Kemudian akan ditanya kalian pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, anin naim, tentang nikmat-nikmat. Ditanya semua. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, nikmat yang mana yang akan ditanya ya Rasulullah kepada kami? Sementara nikmat cuma al-aswadan. Apa al-aswadan ini? Dua yang hitam. Satu istilah dipakai apa? Korma dan air. Artinya kami cuma makan korma dan air ini. Wal aduhu hadirun. Sementara musuh-musuh sudah siap, hadir. Wa suyufuna ala awatikina. Pedang-pedang kami sudah di leher kami, sudah kita siap. Artinya sudah perbekalan apa? Terbatas. Kita pun sudah siap dalam medan perang. Terus nikmat yang mana? Ya, kondisi begitu saja Nabi menyampaikan tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Bagaimana dengan yang kita ini? Ya, ini yang bisa kita ambil ya. Nah, ini satu ya. Yang kedua, tentu sebagai penjelasan kita dalam masalah ini terkait dengan masalah nanti al-ardu ya, al-ardu itu setelah apa? Setelah asy-syafa'atul udma. Datang Nabi Adam, ya Adam anta abul bashar, engkau bapak manusia. Lihat keadaan kami. Ya. Tolong mintakan syafaat kepada Allah Ta'ala. Ya. Maka apa? Nabi Adam menyebutkan kesalahannya. Nafsi, nafsi. Datang kepada Nabi Nuh, sama juga. Ya. Kalau Nabi Adam karena makan pohon yang terlarang. Nabi Nuh doanya minta segera kaumnya diadab. Nabi Ibrahim datang nafsi-nafsi, nyampaikan alasannya. Pernah bohong, sebenarnya bukan bohong, tauriah. Ketika menghancurkan berhala-berhala, tapaknya ditaruh di yang besar, cuma tanya sama itu. Atau ketika istrinya diusili, yaitu Sarah oleh penguasa Mesir, dia mantannya ya saudara saya, ya, maksudnya saudara dalam akidah dalam Islam. Datang kepada Nabi siapa? Nabi Musa. Nabi Musa pernah membunuh ya seorang. Datang Nabi Isa. Nabi Isa tidak menyampaikan alasannya, tapi semua nafsi-nafsi sendiri-sendiri datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad datang ya, sujud di hadapan Allah Ta'ala. Kemudian Allah mengatakan, ya Muhammad irfa ra'sak wa sal tu'tah wasfa tusaffa. Muhammad, angkat kepalamu, minta apa kau minta akan diberi, dan mintalah syafaat akan diberikan syafaat. Ummati, ummati, umatku ya Allah, umatku. Ya, beliau ingat kepada kita semua, ya. Dan itu asy-syafa'atul uzma. Nah, baru setelah itu al-ardu. Al-ardu di sini, ya. Ditanya al-ardu ini untuk orang beriman, ya. Kita lihat hadis berikutnya. Ya, juga ada hadis yang menjelaskan yaitu terkait dengan akan ditanya la tazulu qadama ibni adam inda rabbi yawmal qiyamah hatta yus'al an khamsin an umrihi fi ma afna wa an shababi fi ma balah wa an rizqi min ayna iktasaba wa fi ma anfaqa wa ma amila fi ma alima. Tidak bergeser kedua kaki manusia di hadapan Allah hingga ditanya lima perkara. Yang pertama, umurnya untuk apa dihabiskan? Yang kedua, waktu mudanya untuk apa digunakan? Yang ketiga, hartanya dari mana dia dapat? Yang keempat, setelah dapat untuk apa dipakai? Yang kelima adalah ilmunya untuk apa diamalkan. Kita minta kepada Allah Ta'ala agar dimudahkan semuanya oleh Allah Rabbul Alamin. Ya. Jadi pembicaraan kita terkait dengan al-ardu yang berhubung juga dengan al-hisab. Ya. Hisab itu ada dua macam. Ya. Yang pertama namanya hisabu ardin. Yang kedua namanya hisabu munakosyah. Kalau hisabu ardin itu berlaku bagi orang mukmin. Kalau hisabu munakosyah berlaku bagi orang kafir, dan berlaku juga bagi pelaku maksiat dari orang yang bertauhid jika Allah menghendakinya. Ya, jika Allah menghendakinya. Nah, kita lihat bagaimana dalil-dalil tersebut yang bicara masalah itu para jemaah sekalian, ya. Di antaranya hadis Aisyah radhiyallahu taala anha riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man nukishal hisab udzib qalat qultu alaysa yaqulullahu ta'ala fasawfa yuhasabu hisaban yasira qala dhalikal 'ardu rawahul Bukhari wa Muslim. Nabi bersabda, barang siapa nuqisha, yaitu berdebat, didebat tentang hisab, maka dia diadab. Nah, tadi kan ada fajidalun wa ma'adir, ya. Kemudian Aisyah bertanya, bukankah Allah berfirman, maka akan dihisab dengan hisab yang mudah. Fasaufa yuhasabu hisaba yasira. Apa kata Nabi? Zalikal ardu. Ya, zalikal ardu bidad. Ya, al-ardu. Itulah al-ard, al-ardu. Jadi hisab yang mudah itu al-ardu, dan ini berlaku bagi orang yang beriman. Ya, ini berlaku bagi orang yang beriman. Ya. Sebagaimana perkataan Al-Qurtubi, innama dzalikal ardu, yaitu apa? Annal hisab al-madzkur fil ayah innama huwa an tu'rada al-a'malul mu'min 'alaihi hatta ya'rifa minnatallahi 'alaihi fi satriha 'alaihi fid dunya wa fi 'afwihi anha fil akhirah. Bahwa al-ardu ini, ya, hisab yang disebut dalam ayat fasaufa yuhasabu hisaba yasira, itu adalah ditampakkan. Ya, al-ardu ditampakkan amal-amal orang beriman kepadanya, sehingga dia tahu karunia Allah kepadanya. Tentang apa karunia Allah Ta'ala? Yaitu dulu nih amalmu jelek begini, ditutup di dunia, di akhirat diberikan maaf. Ya, itu istighfar. Makanya kita itu istighfar. Istighfar itu apa? Tolabul maghfirah. Apa maghfirah itu? Wiqayatus syar ma'asatri dunub. Wiqayatus syar, dilindungi dari akibat perbuatan dosanya, dia tidak disiksa baik dunia maupun akhirat, dan juga ditutup. Nah, itulah, ya. Berarti kita harus banyak istighfar supaya apa? Supaya ketika al-ardu, ya, adalah hisaban yasira. Maksudnya apa? Kita itu nih, kamu dulu berbuat begini nih, ditampakkan. Ya, tapi sudah saya tutup, saya maafkan sekarang. Nih, kamu dulu begini nih, saya tutup, saya maafkan sekarang. Ya. Kurang lebih Allahu a'lam bishawab. Ya. Itu hisab yang mudah, ya. An Aisyah qalat sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil hisabil yasir. Faqultu ya Rasulullah, mal hisabul yasir? Faqala ar-rajulu tu'radu alaihi dhunubuhu thumma yutajawazu lahu anha innahu man nuqishal hisab halaka. Rawahu Ahmad dan disahihkan Syekh Albani rahimahullah taala. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah radhiyallahu anha, tentang hisab yang mudah. Tentang hisab yang mudah. Aku bertanya, ya Rasulullah, apa hisabun yasir, al-hisabul yasir, hisaban yasira. Nah, fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Apa itu hisab yang mudah ya Rasulullah? Apa beliau katakan? Yaitu seseorang, ya, ar-rajulu, seseorang ditampakkan kepadanya dosa-dosanya, kemudian dilewati dosa itu, artinya dimaafkan dari dosa-dosa itu. Itu namanya hisaban yasir. Itu al-arad, ya. Nah, di sini ar-rajul itu siapa? Al-mu'min, dengan hadis tadi, ya. Hadis Aisyah yang sebelumnya, al-mu'min. Ya, makanya disebut juga oleh Syekh Muhammad Sulaiman, orang mukmin, al-mu'min yuhasab walakinnahu laisa hisaba munaqasha. Orang mukmin itu dihisab, tapi hisabnya bukan hisab munaqasha. Hisab apa, ikhwan? Hisabu ardin, al-ardu. Tadi kan urut-urutannya, dibangkitkan dari kubur ke padang mahsyar, nunggu lama, ya. Dia datang telaga Nabi, ya, ada minum berebut pada minum, ada yang dihalangi karena merubah agama. Nah, setelah itu baru orang-orang dalam kondisi berat, ya, datang kepada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Syafa'ah al-udhma, syafa'ah yang agung. Nah, baru setelah syafa'ah itu ada hisab. Ada dua namanya, yang satu hisabu ardin, yang kedua hisabu munakosyah. Ah, sifat ardin ini, ya, itu hadis tadi yang di dalam ad-dawa, yaitu apa? ma'adzir, ma'adzir, ya, dikasih udur. Itu untuk orang mukmin. Jidalun munaqasyah untuk orang kafir dan juga orang yang tidak taat kepada Allah Ta'ala, ya. Itu. Lakinnahu hisabu aradin. Jadi bagi orang beriman bukan hisab munaqasyah kata Syekh Utsaimin, tapi hisabu aradin, ya. Nah, ini juga dikuatkan di hadis Ibnu Umar, ya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Bisa dicatat hadis Bukhari 2441, Muslim 2768. Ya. Di mana beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha yudnil mu'mina fa yad'u alayka nafahu wa yasturuhu fa yaqulu ata'rifu dhanba kadza ata'rifu dhanba kadza fa yaqulu na'am ay rabb hatta idza qarrarahu bidunubihi wa ra'a fi nafsihi annahu halak qala satartuha alayka fid dunya wa ada alfiruha lakal yawm fayuqta kitab hasanati wa ammal kafiru wal munafiquna fayaqulu al ashhadu haula'i alladhina kadzabu ala aw kadzabu ala rabbihim ala la'natullahi 'alal zalimin. Allahu akbar, ya. Riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Allah Ta'ala mendekati orang mukmin yudni, berarti ini juga sifat Allah Ta'ala, ala ma yaliku bihi jalla dzikruhu, sesuai dengan kemuliaan Allah, ya. Allah mendekati seorang mukmin, sebutkan dengan lafaz seorang mukmin, ya. Kemudian Allah Ta'ala meletakkan kepada orang mukmin itu sitr, apa, satir, tirai, dan ditutup dengan tirai itu, ya. Kemudian Allah Ta'ala bertanya, kamu, ya, kamu tahu dosamu ini? Ditanya, kamu tahu dosamu ini? Sambil ditutup dengan tirai. Kamu dulu berdosa seperti ini, kamu tahu dosanya ini? Dia bisa mengelak, iya, na'am ayrab, iya ya Allah. Hatta idza qarrarahu bidunubih, hingga ketika orang mukmin tadi mengakui dosa-dosanya, ayo kita sekarang ngaku dosa-dosa kita. Ya, dengan apa? Diajarkan Nabi ngaku dosa dengan apa? Sayyidul istighfar. Ya. Yaitu apa? Wa abu'u bidambi. Aku akui dosa-dosa. Kan nanti kita ditanya. Ya, ketika kita ngakui dosa-dosa itu dan Allah melihat wa ra'a fi nafsi annahu halak. Ya. Maka orang itu melihat pada dirinya, aduh, dengan dosa ini gimana ini? Halak, dia akan binasa dia. Iya ya Allah, Allah Ta'ala tutup dengan tirainya. Ya. Dulu Nabi ketika mengucapkan Allah Ta'ala sami'an basiro, mendengar dan melihat, Nabi tangannya begini, ya. Ya, bahwa berarti menyerupakan Allah dengan makhluk, ini tahqiq, ya. Nah, ini juga begitu ketika kita mengatakan Allah Ta'ala, ya, ketika saya bergerak begini bukan berarti saya menyerupakan Allah dengan makhluk, paham ya? Ya, maka apa, ketika ditanya ditutup dengan tirai, ya, kamu dengar, kamu tahu gak, kamu kena gak dengan dosa ini yang kamu dulu perbuat, ditutup sama Allah Ta'ala, orang itu mengaku iya ya Allah. Ketika dia mengakui dan melihat dirinya, waduh, dengan dosa begini apa bisa saya lakukan, maka apa kata Allah, satartuha alaika fid dunya, sudah aku tutup untukmu di dunia dulu, ya. Jadi kita ini sudah banyak ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan aku ampuni dari dosamu untukmu hari ini, ya. Ini namanya apa, al-'ardu. Jadi di sini kalau kita belajar, di samping penguatan kepada ilmu sebagai sebuah pegangan sehingga menambah keyakinan, ingat, ya, ilmu tujuannya adalah al-khosyah, rasa takut, itu nambah iman dalam hati, kemudian merubah amal. Sebab kalau tidak, jangan sampai berhenti di tataran wawasan. Oh iya, tahu, sudah tahu, selesai tahu, la yu'athir, tidak ada asar, tidak ada pengaruh, tentu tidak, ya. Jadi kita sebagai orang yang diberikan karunia memuliakan ilmu, diberikan karunia oleh Allah Ta'ala mengagungkan ilmu, ta'zimul ilmi, maka kita punya sikap bagaimana kita punya pegangan yang kuat. Yang kuat maksudnya sahih, ya, sabit, ya, qat'iyatu tsubut, dan juga dalalahnya, ya, pemahamannya. Hadisnya sahih, pemahamannya benar. Nah, satu itu ilmu, tapi jangan berhenti hanya wawasan, sikap. Nah, itu tambah iman kita. Ada orang yang enggak mau tahu yang penting nambah rasa takut, tapi ujung-ujungnya tuh hadis palsu, maudhu. Kan tidak bisa. Ya. Maka dua-duanya, ya, kita yakin dan sabar. Ah. Kenapa? Ya, bisabri wal yakin tunalu al-imamatu fiddin. Dengan sabar dan yakin akan diraih kepemimpinan dalam agama. Ya. Apa? Yakin ilmu, sabar, yaitu kita tidak berbuat maksiat, mempengaruhi kepada apa? Kepada perilaku kita. Nah, kemudian fayu'ta kitaba hasanatihi, diberikan catatan kebaikannya, tentu dengan tangan kanan. Wa ammal kafir wal munafiqun, adarapun orang kafir dan orang munafik, fayaqulul asyhadu, maka saksi-saksi akan berkata, ya, bahwa mereka ini adalah, ya, yaitu apa? Mereka adalah orang-orang yang telah mendustakan Rabb-nya. Ingat, laknat Allah atas orang-orang yang zalim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berarti di sini ada hisab untuk orang mukmin, ada orang kafir, ada orang munafik. Adapun bagi orang mukmin tadi namanya hisabu ardin. Nah, orang kafir, munafik, dan juga orang disebutkan ulama, ya, muwahhidun min usatil muwahhidin, tapi banyak durhaka kepada Allah, bisa jadi Allah juga memberikan kepada dia, yaitu hisabu munaqasyah. Lah, hisabu munaqasyah ini yang teradab, yang diadab. Adapun fasaufa yuhasabu hisabai yasira, kan kita sering baca-baca ayat itu. Nah, ini berlaku bagi orang beriman. Cuma apa? Cara apa? Kaifiat hisabnya ditutup sama Allah Ta'ala. Ditanya, kamu kenal ini dulu? Kamu berdosa ini dulu? Berarti tidak ada yang tahu kamu berdosa ini, ya? Takut. Ya, aku iya ya Allah, dan takut. Satu, sudah, ya, aku tutup. Sudah aku tutup. Aku ampuni. Ya, Masya Allah. Ya, ini kita harus minta kepada Allah dengan hisaban yasiro. Ya. Nah, kemudian bagaimana dengan hisabu munaqasyah? Yaitu kata yang kalau hadis tadi, hadis itu dhaif, ya. Ini bawa oleh Bukhari di sini, ya, Allah a'lam bisawab, apa kenapa tidak hadis yang lain saja, ya. Tentu punya pertimbangan lain, misalnya orang ulama mesti begitu. Namun tetap saja secara ilmiah kita sampaikan di situ letak ada kelemahannya. Namun bukan berarti isinya tidak benar, ya, dikuatkan dengan yang lain. Ya, kita bahas yang lain. Yang berikutnya hadis Abi Hurairah riwayat Muslim. Qalu ya Rasulullah, hal nara rabbana yaumal qiyamah? Qala hal tudarruna fi ru'yati syamsi fi dhahirati laysat fi sahabatin? Qalu la. Qala fal tudarruna fi ru'yati al-qamari lailatal badri laysa fi sahabatin? Qalu la. Qala fa walladhi nafsi biyadihi la tudarruna fi ru'yati rabbikum illa kama tudarruna fi ru'yati ahadihima. Ya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kami bisa melihat Allah Ta'ala Rabb kami hari kiamat? Nabi menjawab dengan pertanyaan, apakah ada yang bisa menghalangi kamu melihat matahari di siang hari bolong sementara tidak ada awan? Tentu tidak, ya Rasul. Beliau tanya lagi, apakah bisa menghalangi pandangan kamu kepada bulan pada malam apa bulan purnama tidak ada awan? Tentu tidak, ya Rasul. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak akan menghalangi pandanganmu kepada Allah Ta'ala Rabb kalian, ya, kecuali seperti terhalangi ru'yah ahadihima, ya. Allah alam, ini maksudnya apa ini, ya? Qala fayalqal abda fayaqul ayful alam ukrinka وَأُسَوِّدْكَ وَأُزَوِّجُكَ وَأُسَخِّرْ لَكَ الْخَيْلَ وَالْإِبِلَ ya, وَأَذَرْكَ تَرْأَسْ وَتَرْبَى ya. Kemudian apa di sini Allah Ta'ala bertanya kepada seorang hamba, bukankah aku telah memuliakan kamu, mengangkatmu, menikahkan kamu, memberikan karunia berupa korma, pohon korma, onta atau ketika yang lain sekarang ya. Dijawab, iya ya Allah ya, iya ya Allah. Kemudian kata Allah Ta'ala, apakah kamu afadran ta'annaka mulaki, apakah kamu menyangka akan berjumpa seperti ini ya. Fayaqulula, tidak. Dia menjawab tidak. Fa inni ansaka kama nasitani, kalau begitu aku melalaikan kamu, melupakan kamu sebagai kamu mana kamu melupakan aku. Ya, begitu orang yang kedua ya. Begitu selanjutnya. Kemudian para jemaah, ketika sampai kepada mereka yang tidak beriman ya, mereka yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa terjadi? Fayuhtam ala fihi wa yuqalu li fakhidhihi wa lahmihi wa idamihi intiqi fatantiqu fakhidhu wa lahmuhu wa idamu bi amalik wa dhalika li yudhira min nafsi wa dhalika al munafiq wa dhalika alladhi yashatu Allah alaihi ya. Kemudian dikunci mulutnya, disuruh bicara pahanya dan dagingnya serta tulangnya, intiqi, bicaralah ya, maka bicaralah pahanya, dagingnya, tulangnya dengan amal perbuatan yang dia lakukan ya. Itulah orang munafik di mana Allah murka kepadanya. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Begitu bagi orang yang munafik ini adalah hisabu munaqasyah ya. Nanti kita juga orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman dan orang-orang yang tidak taat kepada Allah Ta'ala, mereka akan apa? Akan mengatakan, ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Catatan amal apa ini? Celaka kami. Semua ditampakkan, baik yang besar maupun yang kecil. Ya. Dan apa yang mereka perbuat akan datang kepada mereka. Dan Allah tidak zalim sedikit pun. Allah tidak zalim sedikit pun. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari di mana mulut mereka kami kunci, dalam surat Yasin ya. Kami kunci ayat 65 kalau enggak salah. Kami kunci mulut mereka, kami jadikan tangan mereka berbicara, kaki mereka jadi saksi. Ya, nah, tadi jadi saksi fakhih, fakhidu pahanya. Jadi saksi dagingnya, jadi saksi tulangnya. Disuruh Allah Ta'ala intiqihi, bicaralah. Ini para jemaah rahmati Allah. Ini adalah semua adalah yaitu hisab, hisabu munaqasyah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga kita semua. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Umar bin Khattab mengatakan, hisablah diri kalian sebelum kelak kalian dihisab. Kelak sudah tidak ada lagi penolong seorang pun. Yaumatu bilas sarair famalahu min quwwati wala nasir. Pada hari semua rahasia akan dibongkar. Sekarang kita boleh menutup rahasia semuanya, tapi akan dibongkar semuanya. Yaumatu bilas sarair famalahu min quwwati wala nasir ya. Dan tidak ada seorang pun yang bisa memberikan pertolongan. Kalau sekarang, wah, undang advokat, undang muhami, undang lawyer, ini tidak ada sudah. Bisa disuap itu hakim, bisa disuap ini lawyer, bisa macam-macam. Tapi di hari kiamat, yaumatu belas sarair, fama lahu min quwwatin wala nasir. Pada hari, ya, pada hari, dari kiamat. Semua rahasia dibongkar nih. ya yauma tublas sarair famalahu min quwwatin, sudah tidak ada kekuatan, wala nasir, tidak ada yang nolong, nafsi, bahkan Nabi Adam mengatakan apa, nafsi nafsi, Nabi Ibrahim nafsi nafsi, Nabi Nuh nafsi nafsi, Nabi Ibrahim nafsi nafsi, Nabi Musa nafsi nafsi, Nabi Isa nafsi nafsi. Dan yang kita harapkan syafaat Nabi Muhammad. Tapi jangan salah, hadis ini hadis yang panjang. Loh, ini buktinya minta sama Nabi Adam, minta sama Nabi Muhammad. Berarti sekarang boleh dong minta sama Nabi Muhammad? Ya enggak boleh. Minta sama Nabi Muhammad kepada siapa? Kepada Allah. Kalau minta sama Nabi Muhammad nanti di padang mahsyar. Ini juga salah paham, dijadikan sebagai dalil. Loh, ini buktinya boleh kok minta. Nabi Adam sudah mati, Nabi Ibrahim sudah mati, Nabi Nuh, ya Nabi Ibrahim, ya keliru Nuh dulu ya, baru Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, boleh. Itu nanti pada mahsyar. Nah ini sekarang minta syafaat siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta syafaatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di antaranya ya hadis tadi di Bulugh Maram yang kita bahas, ya tinggal satu yang kita mau kita bahas, yaitu apa? Ya, minta syafaat dari Nabi. Ya, mangqala hina yasma'un nida, Allahumma rabb hadhihi ad-da'watit tammah wa salatil qa'imah, ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan ladhi wa'adta halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, rawahul Bukhari dan yang lainnya. Barang siapa membaca ketika mendengar adzan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'watit tammah wa salatil qa'imah, ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan ladhi wa'adta, maka halat lahu syafa'ati, halal baginya, boleh baginya syafa'atku pada hari kiamat. Ya, syafa'at Nabi banyak insyaallah pada hari ini saya bahas ya di satu tempat insyaallah tentang masalah syafa'at, yaitu ya siapa ya saja yang mendapatkan syafa'at Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini semoga bermanfaat. Yang pasti syafaat Nabi itu tidak bisa didapat kecuali bagi orang yang bertauhid. Ya, orang kafir cuma satu, Abu Thalib. Likulli nabiyyin da'watun mustajabah wa ta'ajjala kullu nabiyyin da'watahu wa inni ikhtabatu da'wati syafa'atan li ummati yaumil qiyamah fahiya na'ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a, rawahul Bukhari Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala. Setiap nabi itu punya doa yang dikabulkan dan masing-masing nabi sudah menyegerakan doanya di dunia, sementara aku simpan doaku ya pada hari kiamat. Untuk apa? Sebagai syafaat bagi umatku. Dan syafaat itu akan didapatkan ya bagi umatku yang mati tidak syirik. Ayo kita ngaji tauhid yang benar ya, sebab meskipun ngaji tauhid yang benar pun juga tidak bisa bebas yang namanya dari maksiat. Sehingga apa? Dengan modal tauhid kita mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya masuk neraka tidak? Ya, kalau di neraka dikeluarkan lagi. Ya, seharusnya di surganya tingkatannya rendah dinaikkan, ya ditinggikan oleh Allah. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada ikhwah yang ada di studio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Apakah menunggu kebiasaan hari, apakah langsung 3 hari gitu, Ustaz? Iya. Puasa ya. Di setiap bulan ya dikenal dengan puasa Ayyamul Bid ya. Dan itu memang sunnah ya. Kemudian kita lihat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada Abu Hurairah sebagaimana beliau katakan, "Ausani khalili bi thalathin la ad'uhunna hatta amuta. Sawma thalathati ayyamin kulli syahrin wa salata ad-duha wa nawm 'ala witrin." Rawi Bukhari dan Muslim, ya. Kekasihku yaitu Rasulullah SAW telah berwasiat padaku dengan tiga hal tidak aku tinggalkan sampai aku mati. Pertama, puasa 3 hari. Itulah Ayyamul Bid 13, 14, 15. Ya, dalam setiap bulannya. Yang kedua, sholat duha. Yang ketiga, yaitu sholat witir sebelum tidur. Gitu. Naum ala witir. Ya. Hadis Imam Bukhari dan Muslim. Nah, bagaimana berpuasa pada hari-hari itu? Ya memang di sini tanggal 13, 14, 15 ini jadi persoalan memang ketika penentuan awal bulannya. Ya, ini yang menjadi menjadi perbincangan kita bagaimana ya? Sebab sama saja penentuan awal bulan Ramadan dan awal Syawal dengan bulan yang lain. Karena kita tuh hanya ribut di awal Ramadan dan awal Syawal. Sementara semua urusan yang terkait dengan hukum-hukum agama ini kembali kepada apa? Bulan Hijriyah. Kepada hilal. Yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepada engkau tentang hilal. Hilal itu petunjuk waktu bagi manusia dan petunjuk waktu untuk pelaksanaan haji. Jadi semua ya, masalah orang wanita yang haid, apa wanita yang ditelak suaminya, orang yang meninggal suaminya, itu semua hitungannya itu. Allahu a'lam shawab. Nah, lantas pertanyaan tadi, bagaimana puasa apakah berturut-turut gitu kan ya? Iya. Ya? Niatnya. Oh, niatnya. Ya, niatnya puasa Ayyamul Bid ya, sebagaimana dalam hadis tadi, puasa 3 hari. Ya. Dan memang berturut-turut. Kemudian ada ulama yang menjelaskan, loh kalau misalnya kita tidak bisa 3 hari, bisa cuma sehari atau 2 hari, karena seharinya mungkin karena haid atau karena yang lain atau karena safar, tidak ada masalah, lakukan saja, tidak harus 3 hari kalau memang tidak mampu, artinya tidak ada penghalang. Kalau ada penghalang, ya. Dan niatnya ini apa? Niat puasa sunnah di Ayyamul Bid, ya, hari-hari putih, disebut dengan hari putih, 13, 14, 15. Ya, ada ulama mengatakan seandainya ada penghalang, bisa cuma sehari, sudah lakukan sehari. Bisa cuma 2 hari, cuman bukan diniati puasanya, saya ngambil sehari saja, besok enggak, ini enggak benar, ya. Kalau memang ada penghalang, niat puasa silahkan lakukan. Kecuali ketika sudah niat betul, sehari 13 puasa, 14-nya aduh kok malas apa, lain. Ya, itu lain lagi. Enggak ada masalah. Yang jadi masalah kalau niatnya tadi berapa? Saya ngambil sehari saja deh. Sudah diniati sehari saja. Nah itu jangan. Ya karena memang puasa ini berturut-turut 3 hari. Allahu a'lam bishawab. Ya. Salat. Dari di atas apakah sama pengertiannya dengan perkataan orang-orang Iya. Tentu salah pemahaman seperti itu. Memang kita harus selalu berzikir kepada Allah Ta'ala, ya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Zikirlah kalian padaku, ingatlah kalian padaku, pasti aku ingat pada kalian. Bersyukurlah, jangan kufur. Nah, zikir sini ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Mutlak kapan saja dan di mana saja, kecuali tempat yang memang dilarang atau waktu yang dilarang. Ya jima jangan sambil zikir waktu, atau di toilet sambil nongkrong zikir. Nah, tapi zikir hati boleh. Lisan yang tidak boleh. Nah, kemudian ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Ya, oleh mutlak kapan saja, sebagaimana surat Ali Imran 190-191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil lil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Sesungguhnya pada pencipta langit dan bumi, pergantian siang dan malam, ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi ulul albab, orang berakal. Siapa mereka? Orang yang selalu ingat berzikir kepada Allah ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring. Coba adakah aktivitas kita selain dengan tiga itu? Berdiri. Oh, ada. Lari ya, berdiri juga. Jogging juga berdiri. Jalan di tempat juga berdiri. Berdiri dengan berbagai macam jenisnya. Nah, udah, ya. Duduk, ada yang jongkok. Ada yang duduk separuh atau gimana? Duduk dengan berbagai macam bentuknya. Berbaring dengan berbagai macam bentuknya. Mau miring, mau asal bukan berbaring yang tidak boleh, yaitu tengkurap. Nah ini, ya. Jadi berbaring apa semua ini? Dia selalu memikirkan apa? Wa tafakkaru fi khalqis samawati wal ard. Memikirkan tentang pencipta langit dan bumi dan mengatakan, "Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar." Ini mutlak. Zikir mutlak, silahkan. Dan zikir yang paling mulia, sebagian ulama salaf mengatakan, ketika kita tahu ini haram, ini halal, itu zikir yang paling mulia. Ini boleh, ini tidak boleh. Karena ingat kepada Allah Ta'ala, siapa yang menghalalkan adalah Allah, yang mengharamkan adalah Allah, yang mewajibkan adalah Allah Ta'ala. Nah, ketika kita ingat ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh, maka ini baru muqayyad nih. Muqayyad seperti sholat. Nah, sholat apa? Bagi laki-laki, sholat lima waktu, ya, muqayyad bil makan, muqayyad bil waqti. Ya, diikat dengan waktu dan juga ikat dengan tempat. Tempatnya masjid, kalau kita contoh tadi, yang penting ingat, sholat mau di rumah atau mungkin sholat sekarang besok enggak, yang penting ingat. Yang penting tidak lupa. Ungkapan seperti ini, saya ingat ungkapan dulu ya. Pokoknya eling. Nah ini. Pokoknya eling ini sampai tidak sholat. Ini masih sholat. Tapi di sini, yang muqayyadnya itu, ya, dimutlakkan sama dia. Gak apa-apa meskipun sholat di rumah. Gak apa-apa. Sementara, banyak dalil mengatakan, warka'u ma'arrokyain. Rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Yaitu sholat berjamaah. Ya. Salatul jama'ah afdal min salatil fardhi bi 27 darajat. Salat berjamaah lebih utama 27 dibandingkan sendiri. Ya, bukan berarti tidak wajib. Berarti ini salah, ya. Salah seperti itu. Kalau zikir yang nama zikir mutlak, silahkan. Yang penting ingat kepada Allah. Dengan bacaan apa saja terserah, tapi ada zikir-zikir yang muqayyad. Seperti habis salat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ada yang mengatakan Al-Fatihah. Dari mana? Kalau zikir muqayyad, muqayyad dengan waktu habis salat, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya. Maka di sini loh, bukankah itu Quran? Ya, sementara ini zikir. Bukan afdhalu dzikir tilawatul Quran, utama dzikir baca Quran. Nah, ini salah. Kenapa? Karena itu dzikir muqayyad. Ya. Bukankah baca Quran man qara harfa min kitabillah fa bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wala mun harfun wa mim harfun. Betul, baca satu huruf dapat 10 pahala dari Quran. Tapi di saat itu Nabi mengajarkan adalah dengan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Berarti muqayyad, ya. Seorang sahabat saja diberitahu, diajarkan Nabi dengan zikir, doa ketika mau tidur, di akhir doa itu, hadis ini Pak Muslim dari sahabat Al-Bara ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu, amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Aku beriman kepada Engkau ya Allah, kepada kitab-Mu yang Kau turunkan dan kepada nabi-Mu yang Kau utus. Sahabat yang diajarkan ini, yang diajarkan zikir ini, doa ini, mau ganti apa? Kata Nabi dengan kata Rasul. Yang tadinya wa bi nabiyyika alladhi arsalta diganti wa bi rasulika alladhi arsalta. Nabi jangan, jangan diganti wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Artinya apa? Kalau tidak benar, Nabi luruskan. Kalau benar seperti apa? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi quratan wa asila. Ah, ada malaikat yang berebut untuk mencatatnya. Ada mengatakan itu sahabat berbuat bid'ah. Ah, Nabi membolehkan. Enggak benar, berarti itu hadis karena Nabi membenarkan. Sebab kalau enggak benar ada yang diluruskan. Ya. Karena hadis itu apa? Kullu ma'udifa ilan nabi min qawlin au fi'lin au takririn au sifatin khulqiyah au khulqiyah. Itu definisi hadis. Apa? Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik ucapan, perbuatan, takrir, yaitu diamnya beliau, setuju beliau kepada sesuatu, ya, atau sifat beliau, baik sifat fisik maupun perangai, itu hadis. Maka ketika ada orang membaca doa istitah tersebut, ya, siapa tadi baca? Ah, malaikat berebut untuk mencatat. Berarti itu hadis. Bukan perbuatan sahabat. Sahabat buat bid'ah, tidak. Ya, begitu pula ketika apa? Ada seorang sahabat habis baca Al-Fatihah, baca ayat, jadi imam, baca qul huwallahu ahad setiap rakaat. Sehingga makmumnya protes. Bilang apa? Makmum protes. Kalau antum baca, cukup Al-Fatihah surat atau surat yang keluar saja. Ya sudah, kalau kamu mau jadi makmum, silakan. Oh, enggak, kasih enggak jadi imam, enggak apa-apa kok. Akhirnya bawa Nabi. Coba tanya kepada dia, kenapa? Karena aku cinta kepada surat Al-Ikhlas. Katakan, Allah cinta kepada dia. Berarti apa? Ditakrir. Kalau enggak benar ya. Seperti apa lagi? Abu Hurairah ketika ada orang mencuri. Ya, mencuri. Harta zakat. Ya. Kemudian apa? Minta tolong jangan lapor kepada Nabi. Saya perlu sama keluarga saya. Malam kedua begitu. Malam ketiga begitu. Akhirnya apa? Tolong ya jangan lapor kepada Rasul. Nanti kamu tak kasih tahu rahasia. Kalau kamu ingin tidak diganggu oleh setan, baca apa? Ayat kursi. Kemudian Abu Hurairah datang kepada Nabi dan menyampaikan hal tersebut. Nabi mengatakan apa? Sadaqal khabith, benar al khabith. Sebut al khabith, siapa al khabith? Yang muncul tadi siapa dia? Setan. Apa yang saya bisa ambil pelajaran besar? Pertanyaan saya, apakah Abu Hurairah langsung mengamalkan ayat kursi tadi? Tidak, padahal itu ayat kursi Quran. Apa salahnya kalau diamalkan? Ini salahnya apa? Ini urusan ibadah. Tidak bisa ngambil orang, kamu siapa kok bisa mengatakan bahwa kalau baca kursi dijaga oleh Allah Ta'ala dari godaan setan sampai pagi. Kalau memang betul boleh, langsung diamalkan sama Abu Hurairah. Tapi tanya kepada Nabi dulu, Nabi membenarkan untuk urusan ini. Sadaqal khabis, untuk urusan ini benar dia. Jadi hadis, dijadikan, oh tuh, ambil ilmu dari setan. Ambil dari setan. Salah paham, bukan dari Nabi ini. Nah ini para jemaah ya. Nah ini harus kita sadari dan pahami. Jika apa? Ya, ambil baiknya, buang buruknya. Abu Hurairah enggak kok, enggak langsung ngambil. Abu Hurairah datang kepada Nabi dan Nabi membenarkan urusan ini. Nabi ketika tadi sahabat wa binabi ka'ala arsalta diganti dengan kata Rasul. Nah, ini Zikir-zikir yang muqayyad seperti ini, ada muqayyad bil zaman dengan waktu, muqayyad bil makan, muqayyad bil adat, muqayyad bil kaifiyah, ya, dengan terikat dengan waktu, tempat, bilangan, kaifiyah caranya, annau jenisnya. Ini kalau ini dilanggar bisa masuk pada perbuatan bidah. Korban, wah saya suka korban karena suka keperkasaan, korban harimau, ya nggak bisa, karena korban itu bahimatul an'am, atau pakai gajah karena dagingnya banyak, ya annau. Ya adat, kita baca subhanallah 1000 kali habis sholat, nggak bisa, Nabi 33, muqayyad bizaman, waktu haji, wahai karena musim corona sudah haji setahun 3 kali misalnya, nggak bisa. Ya, muqayyad bil makan, bizaman, haji di tempat lain aja, supaya apa, semua bisa haji tempat lain saja, nggak bisa. Nah begitu pula tadi zikir, ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Maka yang mutlak jangan dikoyat sendiri, jangan diikat sendiri. Kemudian yang sudah diikat jangan dilepas. Paham di sini? Kalau yang dilepas jangan diikat. Banyak kan yang dilepas diikat, yang diikat dilepas. Ini terbalik, terbolak balik. Yang mutlak jangan dimukoyat, yang mukoyat jangan dimutlakkan. Tempatkan kalau mau adil, tempatkan sesuatu pada tempatnya. Demikian sampai di sini. Jazakumullah khairan atas perhatian yang ikhwah di masjid sejak subuh sampai sekarang. Juga pemirsa ikhwah di roja, semoga semua kita diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala, istiqomah di atas jalannya, menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.